بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب آيتين من القرآن وطائفة من الأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الحديث التاسع من هذه الأحاديث وهو الذي وقفنا عنده في اللقاء السابق، حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. هذا الحديث فيه البكاء كما هو من هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهم عشرة من الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في مجلس واحد وفي حديث واحد. وعبد الرحمن بن عوف أخذ يتذكر عندما أتي بطعام وكان صائما حال مصعب بن عمير رضي الله عنه، وعندما قتل رضي الله عنه وأرادوا تكفينه لم يجدوا إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. فلما ذكر حاله ثم حالهم حيث بسط عليهم من الدنيا ما بسط وأعطوا منها ما أعطوا، خشي أن تكون هذا أن يكون هذا من تعجيل الحسنات في الدنيا، فتأثر وبكى خشية. وهذا النوع من البكاء هو بكاء الخشية من الله سبحانه وتعالى، لأنه مر معنا أن البكاء نوعان: بكاء خشية وبكاء شوق. ومن فوائد هذا الحديث أهمية تذكر سير الصالحين والأخيار والأفاضل، فإن ذكرهم يزيد الإيمان ويقوي الصلة بطاعة الرحمن. فإن السلف الصالح وفي مقدمتهم الصحابة الكرام سيرتهم عطرة وحياتهم مباركة، وكلما كان العبد قريبا من تلك الحياة تذكرا لها ومدارسة لتلك السيرة، كلما كان ذلك له الأثر البالغ عليه في حياته وعبوديته وطاعته لله سبحانه وتعالى. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, hari ini kita masih akan mempelajari bab yang sudah kita mulai pada pekan yang lalu, yaitu bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepadanya. Di awal bab ini telah kita belajar bersama dua ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis. Kemudian kita berhenti pada hadis yang ke-8, dan hari ini kita akan memulai pembahasan hadis yang ke-9 dari bab ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu suatu ketika diberikan makanan setelah sebelumnya berpuasa. Maka beliau berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah dibunuh atau telah terbunuh, dan beliau lebih baik daripada saya, dan saat itu kami tidak mendapatkan untuknya kain kafan kecuali sebuah kain yang kalau kepala beliau ditutup maka kedua kaki beliau tampak, sebaliknya kalau yang ditutup adalah kaki beliau maka kepala beliau akan tampak. Kemudian dibukakan untuk kami dunia, atau beliau mengatakan kami diberikan dunia yang banyak dan kami takut itu semuanya adalah kebaikan yang disegerakan di dunia. Maka akhirnya beliau menangis sampai meninggalkan makanan yang telah dihidangkan untuk beliau. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menangis. Di sini sahabat yang mulia ini Abdurrahman bin Auf menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk salah seorang dari 10 orang yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Ya. Maksudnya dalam satu hadis atau dalam satu majelis. Karena yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga itu banyak. Namun ada 10 orang yang disebutkan akan masuk surga dalam satu majelis dan dalam satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah beliau ini, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Abdurrahman bin Auf diberikan makanan setelah sebelumnya berpuasa. Kemudian saat akan makan beliau ingat dengan keadaan Mus'ab bin Umair saat beliau meninggal dahulu, di mana saat itu mereka tidak mendapatkan kafan. Saking susahnya kehidupan mereka saat itu, mereka tidak bisa memberikan kafan yang cukup untuk Mus'ab bin Umair. Padahal beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia. Maka mereka hanya menemukan sebuah kain yang tidak cukup untuk menutupi seluruh badan beliau. Kalau bagian atas ditutup, maka bagian bawah tidak mendapatkan bagian. Kalau bagian bawah ditutup, maka bagian atas tidak mendapatkan bagian. Maka ketika mengingat keadaan Mus'ab bin Umair dan keadaan kaum muslimin di awal-awal Islam yang serba sulit, kemudian membandingkan keadaan mereka dengan keadaan zaman itu, keadaan pada zaman Abdurrahman bin Auf, ya, yang sebenarnya tidak jauh berbeda masanya. Tapi saat itu kaum muslimin sudah mulai mendapat kemudahan dalam urusan dunia. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah bukakan untuk mereka berbagai pintu rezeki dan dunia. Maka ketika ingat kemudahan yang Allah berikan, ya, rezeki yang luas yang Allah bentangkan untuk mereka, maka Abdurrahman bin Auf khawatir bahwasanya itu adalah kebahagiaan atau kebaikan yang disegerakan untuk dirasakan di dunia. Maka beliau pun menangis dan meninggalkan makanan yang sudah dihidangkan. Ya, tangisan beliau ini adalah termasuk salah satu jenis tangisan yang merupakan ibadah. Tangisan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tangisan yang kedua yang pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu adalah tangisan karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya mengingat-ingat orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang memiliki keutamaan itu bisa menambah iman kita dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya as-salafus saleh, generasi awal umat Islam, ya, dan terutama para sahabat, mereka memiliki sirah, memiliki sejarah yang luar biasa indah. Yang kalau kita membaca sirah mereka, maka itu akan wa Mus'ab ibn Umair hadha radhiyallahu anhu kana min akthari شباب أهل مكة مالا وأيضا أحسنهم ثيابا وجمالا ونشأ نشأة ترف، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأجمل ما يكون من العطر، فكانت حياته بهذه الصفة وبهذه النشأة، لكنه هداه الله للإسلام وهاجر وترك ذلك كله وراء ظهره غير مبال بتلك النعمة، ومات هذه الميتة التي مرت معنا في هذا الحديث. وما يلقاه عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. مصعب بن عمير رضي الله عنه adalah salah seorang pemuda Mekah yang sangat kaya. Beliau termasuk orang yang beruntung ya, dan memiliki pakaian yang bagus, juga memiliki fisik yang bagus juga. Beliau tumbuh di atas kemewahan. Orang tua beliau, ayah ibu beliau sangat mencintai beliau, dan ibu beliau selalu memberikan pakaian yang terbaik untuk Mus'ab bin Umair ini. Juga memberikan minyak wangi yang paling baik. Beliau tumbuh di atas kenikmatan dan kemudahan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau hidayah kepada Islam, maka beliau meninggalkan semua kenikmatan itu, semua kemewahan itu. Beliau memilih untuk hijrah ke Madinah untuk kemudian meninggal dengan kematian yang cukup menyedihkan seperti yang telah dijelaskan dalam hadis tadi itu. Namun kita meyakini bahwasanya apa yang beliau dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada apa yang telah beliau rasakan dahulu di dunia saat masih kecil dan muda. ثم أورد رحمه الله حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وآثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام نظير الأحاديث المتقدمة في فضل البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، وأنه من أحب الأعمال الفاضلة، كما جاء في هذا الحديث: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وآثرين، وذكر قطرة دموع من خشية الله. وفي تخصيص الدمع بالخشية نفي لما يكون سوى ذلك من دموع مصطنعة أو متكلفة أو نحو ذلك، وإنما الذي هو أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى قطرة دمع من خشية الله، أي الباعث إليها خشية الله، بأن يعمر القلب خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، فيثمر ويؤثر بوجود دمعة العين على إثر هذه الخشية. وإذن فإن دمعة العين النافعة المثمرة الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تكون إنما ناشأت من خشية صاحبها لله سبحانه وتعالى وخوفه من المقام بين يديه. وأما القلب القاسي فإنه بعيد جدا من أن يحقق أو يتحقق على يديه مثل ذلك. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang ke-10, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua tetesan dan dua bekas atau tapak kaki. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua tetesan dan dua tapak kaki. Adapun dua tetesan adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetesan darah yang mengalir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dua tapak kaki atau bekas tapak kaki adalah tapak kaki di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tapak kaki saat melakukan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini masih menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya menangis ini termasuk amalan yang paling mulia. Namun perlu kita ingatkan bahwasanya tidak semua tangisan itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tangisan yang merupakan ibadah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tangisan karena takut kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan tangisan karena takut kepada Allah, ya, min khasyatillah. Dan penyebutan min khasyatillah, karena takut kepada Allah, dalam hadis ini mengeluarkan tangisan yang dibuat-buat, yang sebabnya bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah rasa takut yang membuahkan air mata yang keluar dari mata kita. Ya, dan yang seperti ini, air mata adalah air mata yang disebabkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang keras itu akan sangat sulit untuk mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam salah satu kitab beliau. Beliau mengatakan, dan jika mata kita kering dari tangisan karena Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya keringnya mata kita itu karena hati kita yang keras. Dan hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Demikian perkataan beliau rahimahullah. Thumma khatama al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala هذه الترجمة بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد سبق في باب النهي عن البدع ومضى شرحه في ذاك الموضع، ولكن عاده هنا أو ذكر أوله رحمه الله تعالى هنا تنبيها بهذا الحديث الذي ختم به هذه الترجمة إلى مكانة الموعظة النافعة الصادقة في التأثير على القلوب، وأن الموعظة إذا كانت صادقة بليغة نافعة يترتب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى خشية القلب، ويترتب أيضا على خشية القلب دمعة العين. وهذا أيضا فيه التنبيه إلى حاجة الناس الماسة إلى المواعظ الصادقة النافعة الغير متكلفة، لأن بعض الوعاظ ربما يبكي الناس وتدمع عيونهم، لكنه يحكي قصصا ينشئها أو يتكلفها أو يتزيد فيها، فهذا القصص وإن كان ترتب عليه من دمع العين ما ترتب، لكن ليس له ذاك الأثر في ما يتعلق بتحقيق العبودية وصدق الاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لا ينبغي الالتفات إلى القصاص الذين من شأنهم التكلف والتزيد، والسلف رحمهم الله تعالى قديما حذروا من هذا النوع من القصاص الذين يتكلفون، وربما بعضهم يكذب على رسول الله أو على بعض الصحابة أو على بعض السلف، أو يزيد في بعض الأخبار ما ليس فيها وما ليس منها بحجة أنه يريد أن يؤثر على الناس. فالموعظة النافعة هي الموعظة التي هي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستمدة من سنته عليه صلوات الله وسلامه. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala mengakhiri bab yang bermanfaat ini dengan hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-11 yang diriwayatkan dari Al-Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW menasihati kami dengan sebuah nasihat yang membuat hati kami bergetar dan mata kami menangis. Ya. Dan hadis ini telah disebutkan sebelumnya di bab larangan untuk melakukan bid'ah. Namun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengulang kembali penyebutan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya mau'idhah atau nasihat, ya, itu memiliki pengaruh yang besar pada hati kita. Sebuah mau'idhah atau nasihat atau ceramah yang baik itu bisa menciptakan atau bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan mengalirnya air mata. Dan yang dimaksud dengan mau'idhah yang seperti ini adalah mau'idhah yang sungguh-sungguh, mau'idhah yang disampaikan dengan ikhlas dan tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat. Tidak dipaksakan dan tidak dibuat-buat. Karena kita mengetahui bahwasanya di zaman kita dan di zaman yang sebelum kita, ada sebagian orang yang mengatasnamakan Islam, ya, yang mereka juga disebut sebagai dai, itu banyak yang melakukan ceramah-ceramah yang berisi kisah-kisah yang tidak benar, ya, kisah-kisah yang palsu, kisah-kisah yang dibuat-buat, ya, dan dipaksakan, ya. Dan memang kadang-kadang itu membuat kita terpengaruh juga, bisa menimbulkan pengaruh yang membuat kita menangis. Namun itu tidaklah akan maksimal atau optimal dalam mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mestinya kita tidak perlu untuk menoleh kepada dai-dai yang seperti itu, karena generasi awal umat Islam, para salafus saleh, juga sudah mengingatkan kita untuk menjauhi dai-dai yang memiliki model seperti itu. Ya, sebagian dari mereka bahkan sampai membuat hadis-hadis palsu, ya. Berdusta atas nama Rasulullah SAW, berdusta atas nama para sahabat, ya. Atau menyebutkan hadis yang sahih tapi dia tambah-tambah, ya, dengan dalih apa? Dengan dalih agar membuat orang bisa menangis dan lain sebagainya. Jadi mau'idhah yang benar adalah yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW dan tidak dibuat-buat atau dipaksakan. وبهذا تنتهي هذه الترجمة البكاء من خشية الله وشوقا إليه. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، ونعوذ به تبارك وتعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والله تبارك وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ya, dengan demikian berarti telah selesai bab yang ke-54 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan akhirnya kita berdoa dengan, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang baik, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, dan semoga kita diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dari hati yang tidak khusyuk, dari mata yang tidak menangis, yang tidak bisa menangis, dan dari doa yang tidak dikabulkan olehnya. Akhirnya demikian, Allah Ta'ala alam. Semoga Allah limpahkan salat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau semua. Nah, jazakallah khairan ya Syekh atas dars yang disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Anas Burhanuddin atas terjemahan dari dars kita di sore hari ini. Saudaraku seiman seakidah di manapun Anda, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Masih terluang waktu bagi kita lebih luas untuk Anda yang akan bertanya kepada Syekh di sore hari ini. Kami berikan kesempatan, silakan melalui telepon di 021-823-6543 atau dengan pesan singkat di 081-989-6543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan tema-tema kita dari kajian Syarah Riyadhus Shalihin bersama beliau. Kita angkat untuk yang pertama dari telepon. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Dari Ambarawa, Jawa Tengah Ustaz. Iya, silakan Ibu. Begini Ustaz, saya harus amal saleh apa, atau mungkin saya harus berbuat baik apa? Dulu pernah saya ini punya utang sama orang, lalu saya takut utang saya itu belum saya bayar, orangnya sudah meninggal. Dan orangnya itu saya tahu nggak tahu kemana sekarang, dan saya suka takut kalau salat tahajud malam nangis sama Allah, saya takut azab apa yang mau diberikan buat saya nanti. Dan saya harus berbuat apa buat orang yang pernah saya utangi? Harus beramal saleh apa sama orang yang saya utangi, Ustaz? Baik, baik. Ustaz, terima kasih Ibu. Nah. Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang berada di Ambarawa. Silahkan Ustaz. Al-asl an tajtahid في إيصال هذا الدين لصاحبه، وإن كان قد توفي فإنه يسلم للورثة. وأما إذا كانت لا تدري من هو ولا أين مكانه ولا علمت من نفسها أنها لا تتمكن من الاهتداء إليه ومعرفته، فإنها تتصدق بهذا المال كاملا عن صاحبه، تتصدق به للفقراء والمحتاجين عن صاحب المال، وأيضا تنوي أنها إن وجدت صاحب المال فيما بعد تعطيه هذا المال. Ya, pertanyaan yang pertama dari Ambarawa di Jawa Tengah yaitu tentang apa yang bisa dilakukan agar kita selamat dari akibat hutang yang tidak bisa kita bayarkan karena kita tidak mengetahui di mana tempat orang yang dahulu kita utangi, atau intinya sudah tidak jelas lagi di mana orang itu. Dijawab oleh Syekh bahwasanya hendaklah ibu bersungguh-sungguh dalam mencari kabar tentang orang tersebut. Jadi dicari dari orang-orang terdekatnya atau orang yang pernah tinggal bersama dia dahulu, semampu kita, sebisa mungkin kita mencari beritanya. Kalau kita dapatkan beritanya misalnya dan kita ketahui bahwasanya beliau sudah meninggal, maka harta tersebut menjadi hak para pewarisnya. Jadi kita berikan kepada ahli waris yang mewarisi orang tersebut. Adapun kalau setelah kita sungguh-sungguh mencari, kemudian tetap kita tidak menemukan kabar tentangnya, ya, maka hendaklah ibu menyedekahkan harta tersebut semuanya, ya, sebanyak utang yang ibu pinjam dari orang itu, kemudian disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk pahalanya untuk orang itu. Jadi ini yang perlu dilakukan, dan jika nanti suatu saat ketemu dengan orang tersebut, maka kita niatkan untuk mengembalikannya utuh sebagaimana dahulu kita pinjam. Ya, inilah yang bisa dilakukan oleh ibu agar selamat dari tanggung jawab yang tidak jelas ini, ya. Nah, Terima kasih kepada Fadilatul Syekh. Dan demikian untuk ibu yang berada di Ambarawa, semoga bermanfaat. Kita angkat untuk yang kedua, masih dari telepon sudah ada Ibu Iyut di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin bertanya, karena biasanya saya punya anak, mungkin pernah melalaikan ibadah. Terus saya mendengar berita begitu, saya langsung menangis dalam sholat tahajud. Apakah perbuatan saya itu termasuk bid'ah? Mohon maaf, ibu bisa diulang terkait dengan kabar tentang anak ibu dalam hal apa? Mohon mungkin diperjelas. Misalnya saya mendengar anak saya pernah melalaikan ibadah. Iya. Terus saya sedih, lalu saya pada saat sholat tahajud saya sering menangis dan mendoakan dia supaya sadar. Apakah menangis itu termasuk ibadah atau termasuk bid'ah? Iya. Baik. Atau doa apa saja supaya anak saya bisa kembali ke jalan yang benar? Oh iya, baik. Terima kasih Ibu atas interaksi Ibu Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silahkan Ustaz. حرص المسلم على ولده وهدايته واستقامته وشفقته عليه، هذا كله من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومما أمر به المسلم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإذا تذكر الأب أو تذكرت الأم الوعيد والتهديد وذكر النار، ورأت من ولدها تضيع الفرائض وارتكابا لما يوجب سخط الله، فأدركتها الشفقة وبكت وتأثرت ودعت، فإن هذا من جملة عملها الصالح وتقربها إلى الله ومناجاتها له، وليس هذا من الاصطناع، وإنما هو من الشفقة التي في قلب الأم خاصة على ولدها وخوفها عليه من غضب الله وسخطه وعقابه. ومن الأمور المطلوبة منها أن تكثر لولدها من الدعاء لولدها أن يهديه الله وأن يصلحه وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، وأن يعيذه من الفتن وشر نفسه وشر قرناء السوء، تدعو لولدها وأيضا تعمل على مناصحته وتذكيره بين وقت وآخر بالله وبعقابه وتخوفه بالله سبحانه وتعالى، ولا تيأس ولتعلم أن الهداية بيد الله، فالذي عليها هو بذل السبب والدعاء، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. Iya, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Iyut di Singkawang, Kalimantan Barat, yang bertanya tentang hukum menangis karena ingat anak yang kadang-kadang melalaikan ibadah, ya. Menangis dalam sholat, dalam doa kita, apakah itu termasuk menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala atau menangis yang dibuat-buat dan dilarang dalam agama kita? Dijawab oleh Syekh bahwasanya semangat seorang Muslim, ya, untuk menyampaikan hidayah kepada anaknya. Semangat seorang Muslim untuk membimbing anaknya, ya, itu semuanya adalah termasuk ibadah yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Jadi kalau seorang ibu, ya, mengingat anaknya yang kadang-kadang melalaikan sebagian kewajibannya, kemudian dia kasihan pada anak itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menangis dalam doanya, maka itu termasuk amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu insya Allah adalah tangisan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan tangisan yang dibuat-buat. Apalagi seorang ibu biasa sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi pada anaknya. Maka nasihat kami kepada ibu, hendaklah ibu memperbanyak doa, ya. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan anak ibu agar mendapatkan hidayah, agar dijadikan anak yang saleh, agar dikembalikan kepada kebenaran, ya, dan agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari fitnah dan godaan, serta dilindungi dari teman-teman buruk yang mempengaruhinya. Kemudian jangan lupa di samping berdoa juga hendaklah ibu menyampaikan nasihat kepada anak itu. Ingatkan, ya, jangan bosan-bosan ingatkan anak itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hukumannya yang menanti kalau kita melanggar aturan-aturannya, dan jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa dari hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk anak ibu. Karena sesungguhnya hidayah itu di tangan Allah dan kita cuma bisa berusaha. Nah, terima kasih kepada Fadilatul Syekh. Untuk selanjutnya kita akan masih mengangkat pertanyaan dari telepon. Sudah ada Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Untuk berikut silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, apakah kadar takwa kita masih tipis sehingga tidak bisa untuk menangis takut kepada Allah? Padahal kita sudah menyadari perbuatan dosa kita di masa lalu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bapak Rashid atas pertanyaannya. Silakan. Marra ma'ana ibarat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala في حيث ذكر أن قحط العين من الدمع راجع إلى حال القلب وضعف ما فيه من الخشية لله سبحانه وتعالى. وعلى كل ينبغي للعبد أن يقوي صلته بالله و أن يزيد من المعرفة بالله سبحانه وتعالى وعظمته وأسمائه وصفاته وأيضا العقوبة التي أعدها الله، ويقرأ في هذا الباب ويستفيد من هذا الكتاب المبارك كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، فإن هذا كله مما يزيد في الإيمان ويحقق بإذن الله تبارك وتعالى الخير والبركة. Iya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rashid di Jakarta Pusat yang bertanya apakah kalau kita tidak bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala itu berarti bahwasanya kadar takwa kita masih tipis padahal kita sudah bertaubat dan mengakui dosa-dosa kita serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya jawaban pertanyaan ini telah kita sebutkan tadi ketika kita membahas tentang perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan bahwasanya gersangnya mata, keringnya mata kita sehingga tidak bisa menangis, itu sebabnya adalah karena hati kita yang keras. Ya. Hati yang keras menyebabkan mata kering. Ya. Dan hati yang keras itu menunjukkan lemahnya iman yang ada di situ. Artinya menunjukkan lemahnya iman dan khosyah kita yang ada di hati kita. Pokoknya hendaklah kalau kita merasakan hal seperti itu, kita berusaha untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengingat Allah, ya, dan mengagungkannya dengan asma-Nya, dengan nama-namanya yang mulia, dengan sifat-sifatnya yang agung, ya, serta mengingat hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab yang bisa membuat kita memiliki hati yang lembut, memiliki rasa takut yang besar adalah terus mempelajari kitab Riyadhus Shalihin ini yang dikarang oleh Imam Nawawi, dan di dalamnya ada banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang insyaallah akan bisa menambah iman kita dan membuat hati kita menjadi lembut. Jazakallahu khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, bagaimanakah kalau kita menangis karena kecewa kepada seorang manusia kita menangis karena kecewa dan kita adukan kekecewaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya kita menangis, apakah tangisan tersebut diperbolehkan atau kita malah berdosa terhadap kondisi ini? Mohon penjelasan dan nasihat dari Syekh. Jazakallahu khairan. كون العبد في دعائه وإلحاحه على الله سبحانه وتعالى والتجاءه ولا سيما إذا ظلم واعتدي عليه في نفسه أو ماله أو عرضه وبكى في مناجاته لله ودعائه وإلحاحه على الله وطلبه من الله سبحانه وتعالى فكل هذا من البكاء الذي لا بأس به في هذا الموضع لأنه بكاء في مقام الإلحاح والضراعة إلى الله والطمع فيما عنده سبحانه وتعالى. Selanjutnya dari hamba Allah di Bekasi yang bertanya, apakah kalau kita menangis karena kecewa pada seseorang, kemudian mengadukannya kepada Allah dan kita menangis saat mengadu kepada Allah, itu termasuk menangis yang dibolehkan atau karena Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Syekh bahwasanya seorang hamba yang menangis ya saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya maupun yang lain ya, apalagi kalau dia dalam keadaan dizalimi atau haknya ada yang tidak dipenuhi oleh orang lain atau dilanggar haknya ya, maka itu semuanya termasuk tangisan yang dibolehkan ya, tangisan yang disyariatkan, karena itu adalah tangisan yang dilakukan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, saat mengeluh kepadanya dan saat takut serta memiliki harapan yang besar kepadanya ya. Jadi tidak masalah kita melakukan tangisan seperti ini. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Dari pesan singkat kembali untuk selanjutnya dari saudari Salamah di Sumatera Utara yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi ya fadilata Syekh. Apakah dibenarkan kita khususnya wanita muslimah menangis karena rindu salat atau perkara lainnya ketika wanita muslimah ada udzur syar'i semisal haid? Mohon penjelasan dan nasihat Syekh. Jazakallahu khairan. توقف المرأة عن الصلاة والصيام حال حيضتها هو توقف أمرت به، ولو أنها أدت العبادة في هذه الفترة لم تكن مقبولة لأنها على غير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتوقفها عن الصلاة حال الحيض أو حال النفاس، كذلك توقفها عن الصيام، هو توقف أمرت به المرأة وهي في ذلك مستجيبة لأمر الله تبارك وتعالى وما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإن أمرت بهذا في وقت حيضتها أو نهيت عن هذه الأعمال وقت حيضتها لم تنهى عن أعمال الخير الأخرى من الإكثار مثلا من ذكر الله، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو غير ذلك من الأعمال الصالحة وأنواع القربات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. Ya, selanjutnya dari saudari Salamah di Sumatera Utara yang bertanya, apakah dibolehkan bagi seorang wanita untuk menangis karena rindu akan sebagian ibadah yang tidak bisa mereka lakukan saat sedang haid? Ya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya berhentinya seorang wanita dari ibadah tertentu ya, itu adalah berhenti karena perintah. Ya. Itu berhenti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya dia melakukan ibadah-ibadah tersebut ya, di saat dia haid, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW telah bersabda, yang artinya barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu akan ditolak. Jadi saat dia meninggalkan ibadah-ibadah ini, sesungguhnya dia telah menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Dan alhamdulillah, meskipun dilarang dari beberapa amalan, tapi di sana masih banyak pintu ibadah yang lain, ya, yang membuat hati kita tetap lembut, yang membuat iman kita bisa bertambah meskipun dalam keadaan haid. Di antaranya adalah dengan berzikir, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Yang seperti ini tetap bisa kita lakukan meskipun kita sedang dalam keadaan haid, ya. Nah, terima kasih pada Fadilatul Syekh atas jawaban yang disampaikan. Kami masih mengangkat pertanyaan dari pesan singkat untuk selanjutnya dari saudara atau saudari Dian di Bandung yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh. Saat ini ada kecenderungan dari sebagian kaum muslimin yang menjadikan internet, terutama situs jejaring sosial semisal Facebook, untuk sarana pengaduan atas masalah yang dihadapi oleh mereka, yang seharusnya masalah tersebut diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat atas kondisi hal ini, jazakallahu khairan ya Syekhana. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فيما ذكره عن نبيه يعقوب عليه السلام عند ذكر مصابه الجلل بفقد ولده وقرة عينه يوسف عليه السلام ثم فقد أبناء آخرين له، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهكذا ينبغي المؤمن، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى، يهتدي بهدي النبيين، فالشكوى إنما تكون إلى الله سبحانه وتعالى. أما الشكوى إلى المخلوق فهي شكوى ضعيف إلى ضعيف، وفقير إلى فقير، وعاجز إلى عاجز. أما الشكوى إلى الله فهي شكوى إلى الغني الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. وإذا كان يصنع ذلك في الشبكة فإن معنى ذلك أن شكواه إلى المخلوقين إلى أعداد لا يحصيها إلا الله كثرة، وهم لا يغنوا عنه شيئا ولا ينفعونه، فينبغي الحذر من ذلك، وأن تكون شكوى العبد إلى الله سبحانه وتعالى. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dian atau Saudari Dian di Bandung yang bertanya tentang kebiasaan sebagian orang yang di zaman kita ini lebih suka untuk curhat atau untuk mengeluh, ya, di jejaring sosial, di Facebook, Twitter atau yang lain, ya. Bagaimana nasihat Syekh untuk fenomena seperti ini? Syekh mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ya'qub saat beliau menghadapi musibah yang sangat berat, yaitu kehilangan putra beliau yang merupakan qurratu ain, yang merupakan penyejuk mata beliau, yaitu Nabi Yusuf, dan kemudian putra beliau yang lain. Saat itu beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengeluhkan masalahku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Ini adalah teladan, ya. Jadi mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah keluhan yang pantas. Karena kalau kita mengeluh kepada makhluk, ya, kepada sesama manusia, maka itu adalah keluhan dari orang yang lemah kepada yang lemah. Dari yang fakir kepada yang fakir. Dari orang yang tidak mampu kepada sesama tidak mampu. Adapun kalau kita mengeluhkan masalah kita kepada Sang Pencipta, maka Dialah yang Maha Kaya, yang di tangannya segala urusan kita ada. Dan kalau kita membiasakan diri mengeluh di jejaring sosial seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya yang membaca itu banyak sekali. Akan banyak makhluk yang membaca keluhan kita, jumlah mereka yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sama-sama tidak bisa membantu apa-apa untuk kita, ya. Maka hendaklah kita mencukupkan diri untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan kebiasaan seperti ini. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Masih kita kata pertanyaan dari pendengar dan pemirsa kita, dan sudah ada Umu Farhan di Bogor. Silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan mengenai ini, boleh apa tidak menangis dalam rangka berdoa meminta sesuatu dalam urusan dunia atau akhirat biar doanya dikabulkan, seperti rengekan anak kecil yang meminta sesuatu ke ibunya agar dikabulkan sama ibunya. Mohon maaf kalau tadi baru mendengarkan kajiannya. Terima kasih Ibu. Nah, silakan Ustaz. عندما يدعو العبد الله عز وجل ويضرع إليه ويلح عليه ويرق قلبه بين يدي الله تبارك وتعالى ويخشع قلبه فتدمع عينه أو يحصل شيئا من هذه المعاني دون أن يتكلف ذلك، فالمرجو إن شاء الله أن يكون ذلك من أسباب الإجابة والقبول. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Farhan di Bogor tentang hukum menangis saat kita berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta urusan dunia atau akhirat, untuk meminta kemudahan dunia atau akhirat, seperti rengekan seorang anak kepada ibunya, ya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya kalau seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian hatinya menjadi lemah, ya, menjadi lemah dan khusyuk, sehingga kemudian air mata mengalir dari matanya, ya, karena berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu terjadi tanpa dibuat-buat, ya, tanpa dipaksakan, ya, maka kita berharap itu semuanya insyaallah termasuk sebab dikabulkannya doa, ya. Jadi hal ini dibolehkan dan insyaallah merupakan salah satu amalan yang terpuji. Ya, demikian. Jazakallah khairan ya Syekh. Kita masih angkat dari telepon dan sudah ada Umu Ahsan di Bekasi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Syekh, kami terkadang lewat radio ini para ustaz itu suka berdakwah tentang menjelaskan tentang dahsyatnya neraka. Dari situ kami suka menangis, ya, mengingat apa betapa dahsyatnya neraka itu. Lalu kadang ustaz ini suka menjelaskan juga tentang nikmatnya surga. Kami pun berdoa hingga menangis begitu, ingin dimasukkan Allah masuk ke surga begitu, ya. Lalu bagaimana dengan tangisan tersebut, ya? Demikian. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas interaksinya. Silakan Ustaz. الإمام النووي رحمه الله عقد الترجمة التي مرت معنا لبيان نوعين من البكاء: بكاء الشوق وبكاء الخشية. فالخشية تكون عند ذكر عقوبة الله وعذابه وناره وسخطه وغضبه، والشوق عند ذكر نعمته وفضله وجنته وثوابه وعقابه. فإن الترغيب يوجب شوقا والترهيب يوجب خشية وخوفا، وفي كل منهما تكون دمعة العين إما والبكاء إما شوقا أو خوفا، كما بين ذلك الإمام النووي في الترجمة ومن خلال ما ساقه من أحاديث. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ummu Ahsan yang bertanya bahwasanya sebagian ustadz atau juru dakwah kadang-kadang menyebutkan tentang dahsyatnya neraka, maka kami menangis dan meminta kepada Allah agar melindungi kami darinya. Kadang-kadang mereka menyebutkan nikmat surga yang luar biasa besar, maka kami pun berdoa dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga tersebut. Maka seperti apa hukum tangisan seperti ini? Dijawab oleh Syekh bahwasanya Imam Nawawi ya saat membahas tentang bab ini ya, bab yang baru saja kita pelajari, beliau membuat judul ya, menangis karena Allah, menangis keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan karena rindu kepadanya ya. Jadi ada dua jenis tangisan yang merupakan tangisan berpahala. Yang pertama adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi ketika kita mengingat hukuman dari Allah, mengingat neraka, mengingat kemurkaan dan amarah Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebut tarhib ya. Tarhib menimbulkan rasa takut bagi kita. Sedangkan yang kedua adalah menangis karena rindu kepada Allah. Dan itu terjadi ketika kita mengingat atau disebutkan untuk kita tentang nikmat-nikmat Allah ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala dan surga serta ampunannya. Ini disebut sebagai targhib ya. Dan targhib itu membuat kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menangis karena dua hal ini, maka itu insyaallah adalah tangisan karena Allah Subhanahu wa taala, yang di balik itu ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Pertanyaan dari Umu Ahsan tadi adalah pertanyaan terakhir dan menutup perjumpaan kita. Mungkin di akhir acara ada ikhtitam dari Syekh. Falitafadhal. Fi khitam hadha al-liqa, as'alullah azza wa jal lana ajma'in at-tawfiq wa as-sadad wal 'auna 'ala kulli khair wa an yu'idhana min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa أن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Di akhir kajian kita ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita diberikan taufik dan petunjuk serta pertolongan untuk setiap kebaikan, dan semoga kita dilindungi dari keburukan diri kita dan dari kejahatan diri kita dan keburukan amalan kita, dan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya dialah yang maha menjawab doa kita, dan dialah harapan kita dan tempat kita bertawakal. Akhirnya semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada keluarga, kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau dan para sahabat beliau. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.